warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai hadis yang ke-36, di mana ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah hadis ini yang belum kita baca. Berkata Al-Alamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Al-Thaminah fadilatu ijtima'in nas 'ala qira'atil Qur'an." Keutamaan berkumpulnya manusia untuk membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita sebutkan, membaca Al-Qur'an di sini yaitu bukan kemudian bersama-sama, namun salah satu membaca yang kemudian yang lainnya mendengarkan. Salah satu membaca kemudian yang lainnya mendengarkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, seperti ini keadaannya. Salah satu membaca kemudian yang lainnya yang mendengarkan. Kemudian ada pula yang menjelaskan makna dari ayat-ayat tersebut, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibacakan. Kemudian bisa jadi pergantian yang membaca, satu yang membaca kemudian yang lainnya mendengarkan, kemudian yang lainnya membaca, yang lainnya juga mendengarkan. Maka seperti itulah cara membacanya, bukan kemudian bersama-sama sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Qala liqawlihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ila akhirih. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca Al-Qur'an, membaca kitabullah padanya, ila akhirih, sampai akhir daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya at-tasi'ah yang ke-9, anna husula hadza thawab la yakunu illa idza ijtama'u fi baitillah. Bahwasanya didapatkannya pahala ini, keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini mengenai suatu kaum yang membaca Al-Quran, tidaklah didapatkan kecuali apabila mereka berkumpulnya di rumah Allah, di masjid. Ini terutama yang disebutkan dalam hadis ini, apabila ketika mereka membaca Al-Quran mereka melakukannya di masjid, bukan di rumah-rumah. Adapun ketika dilakukan di rumah-rumah, bukan berarti tidak ada keutamaan sama sekali. Tetap ada keutamaannya, namun tidak bisa mengalahkan keutamaan ketika suatu kaum itu berkumpul di masjid untuk tujuan tersebut, yaitu membaca Al-Quran dan bertadarus, saling mempelajari tentang Al-Quran tersebut di antara mereka. Qala ay fi masjidin minal masajid, yaitu di salah satu masjid dari masjid-masjid. Liyanalu bidzalika syarafal makan, supaya mereka mendapatkan dengannya keutamaan tempat. Dikarenakan suatu ibadah sebagaimana kita pernah sebutkan akan dilipat gandakan atau kemudian diperbanyak pahalanya ketika dilakukan pada tempat yang mulia atau dilakukan pada zaman yang mulia. Maka ketika suatu amalan soleh dilakukan di masjid, maka mereka mendapatkan keutamaan berupa tempat yang mulia tadi, melakukan ibadah di tempat yang mulia, sehingga amalannya lebih banyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala li anna afdhalal biqa'i masajidha, karena tempat yang paling utama adalah masjid-masjidnya. Ini mengisyaratkan kepada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biqa'i ila Allah masajidha, wa abghadhu al-biqa'i ila Allah aswaquha. Ya. Tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Kemudian tempat-tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Dikarenakan di masjid banyak dilakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun di pasar-pasar banyak perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, hendaknya berkumpul untuk membaca Al-Quran di masjid Allah. Namun apabila berkumpul di selain masjid Allah, bukan berarti tidak mendapatkan keutamaan. Berkumpul di rumah misalnya, bukan berarti tidak mendapatkan keutamaan, namun tentu saja lebih utama di masjid. Kemudian selanjutnya al-ashirah yang ke-10, bayanu husuli hadzal ajri al-azim, penjelasan mengenai dihasilkannya pahala yang besar ini. Itu apa? Tanzilu alaihim as-sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, wa hiya tuma'ninatul qalbiyah, yaitu ketenangan yang ada dalam hati. Wa tawshahumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Aitu ghatihim, yaitu menutupi mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita sebutkan salah satu tafsirannya bahwasanya mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Ini salah satu tafsirannya yang disebutkan oleh salah seorang ulama. Qala wa tahuffuhumul malaikah, dan mereka kemudian dinaungi, dikelilingi oleh para malaikat. Aitu hitu bihi min kulli janib, yaitu malaikat meliputi mereka dari setiap sisi, sehingga syaitan tidak bisa masuk untuk kemudian membisik-bisiki mereka, menggoda mereka. Walaupun kemudian bisa saja seorang terdorong untuk melakukan amalan yang buruk, walaupun di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini, karena mereka masih memiliki hawa nafsu. Masih ada hawa nafsu yang kemudian memerintahkan kepada perkara yang buruk. Namun syaitan maka tidak bisa masuk, dikarenakan malaikat mengelilingi mereka sampai tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk. Qala wa yadhkuruhumullahu fi man 'indahu min al-mala'ikah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka pada yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat. Zahirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan malaikat. Adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Dathir al-Lain, maksudnya yang di sekitar Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat dan para nabi, Allah alam belum kita dapatkan dalilnya bahwasanya para nabi berada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi apa yang disebut oleh Ibn Dathir al-Aid rahimahullahu taala diambil dari yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau akan meninggal, apa yang beliau sabdakan untuk terakhir kali, apa yang beliau katakan untuk terakhir kali, ila rafiqil a'la, menuju rafiqil a'la, yaitu teman yang tertinggi. Yang harus dilihat lagi kemudian apa tafsiran dari yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Rafiq yaitu teman-teman yang menemani para sahabat yang tertinggi. Jadi kemudian yang diinginkanlah al-mala'il a'la, wallahu a'lam, yang zahirnya seperti itu. Qala li'annahum yadhkuruna Allah ta'ala inda mala'in. Karena mereka itu yang berada di majlis di suatu masjid membacakan ayat-ayat dari kitabullah, mereka itu menyebutkan nama Allah inda mala'in, di suatu perkumpulan. Wa qad qala Allah ta'ala fil hadis al-qudsi, dan Allah ta'ala telah berfirman dalam suatu hadis al-qudsi, man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang berzikir kepadaku, yaitu menyebut nama Allah, berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan di suatu perkumpulan, maka aku akan menyebutkannya di perkumpulan yang lebih baik darinya, yaitu di al-mala'il a'la, di perkumpulan yang paling tinggi, di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya hadis ini yang menyebutkan bahwasanya tentang di antara keutamaan suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah untuk membaca Al-Qur'an, maka keutamaannya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di al-mala'il a'la, di tempat yang paling tinggi, di perkumpulan yang paling tinggi, kepada para malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan hadis yang lainnya. Berhubungan dengan hadis yang lainnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman suatu hadis qudsi, barang siapa yang menyebutkan aku, berzikir kepadaku di suatu perkumpulan, maka aku akan menyebutnya, menyebut orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan yang lebih baik darinya. Ya, di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan yang dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, yaitu di al-mala'il a'la. Jadi berhubungan, saling berkaitan, sama-sama keutamanya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di al-mala'il a'la. Maka di situ ada hubungannya, dikarenakan seorang yang membaca Al-Qur'an di suatu perkumpulan, berarti apa? Berarti dia sedang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena mesti dalam Al-Qur'an ada penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu perkumpulan. Maka dia akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan yang lebih baik darinya, yaitu di perkumpulan yang paling tinggi, yaitu al-malaikatul a'la, para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'ashirah, al-hadiyata 'ashrata, yang ke-11, anna an-nasaba la yanfa'u idza lam yakun al-'amalu shalih. Bahwasanya nasab itu tidak bermanfaat apabila tidak ada amalan soleh. Garis keturunan, garis keturunannya mulia, namun dia tidak melakukan amalan soleh, maka tidak bermanfaat. Sebagaimana hadis yang atau ayat yang kita sebutkan pada taklim kemarin, inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, lebih banyak melakukan amalan soleh dan meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, bukan yang paling tinggi nasabnya, bukan yang paling tinggi garis keturunannya, bukan yang paling mulia keluarganya, namun orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala liqaulihi, berdasarkan sabda beliau, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang diperlambat oleh amalannya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Qala ats-tsaniyata 'ashrata, annahu yanbaghi lil insani an la yaghtarra bi nafsihi. Bahwasanya tidak sepantasnya, atau bahwasanya sudah sepantasnya bahwasanya seseorang itu tidak tertipu dengan dirinya. Tidak tertipu dengan dirinya maksudnya tidak melihat kepada kedudukannya, kekayaannya, jabatannya, atau kemudian baik dan bagusnya fisiknya, tidak tertipu dengan hal ini semua. Ini mungkin akan berarti di mata manusia, orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang memandangnya, maka akan memandang dengan penuh hormat, dengan rasa takjub dan kagum kepadanya. Ya. Namun bukan ini yang dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bermanfaat baginya kedudukannya, kekayaannya, bagusnya fisiknya, nanti di akhirat tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya. Tidak akan bermanfaat sama sekali kecuali apabila di manfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk beramal soleh. Kedudukannya dimanfaatkan untuk amalan soleh. Hartanya juga dimanfaatkan untuk beramal soleh. Fisiknya yang sempurna pun juga dimanfaatkan untuk amalan soleh, maka ini akan bermanfaat. Insya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an yahtama bi amalihi soleh. Dan supaya seorang itu ihtimam, memiliki perhatian kepada amalan solehnya, jangan dibiarkan dan dilalaikan amalan solehnya sehingga dia sangat sedikit beramal soleh dikarenakan dia bangga terhadap kedudukannya atau garis keturunannya dan lain sebagainya. Qala hatta yanala bihi ad-darajatil ula, sehingga dia bisa mendapatkan dengannya, dengan amalan soleh tersebut, kedudukan-kedudukan yang tinggi. Karena amalan soleh yang akan menjadi sebab seorang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian kedudukan duniawi. Kemudian selanjutnya kita akan membaca hadis yang ke-37 yang di sini disebut atau diberikan judul dengan karamullah. Karam yaitu kedermawanan Allah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi 'an Rabbihi tabaraka wa taala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara yang diriwayatkan beliau dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, qala, beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla kataba al-hasanati was-sayyi'at, sesungguhnya Allah azza wa jalla menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan tentang hal tersebut, tentang kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, maka barang siapa yang ingin untuk melakukan suatu kebaikan kemudian tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, katabah Allahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menuliskan yaitu keinginan tersebut di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, ya, walaupun tidak diamalkan, hanya sekedar diinginkan dan diniatkan dalam hati saja, niatnya sudah ditulis sebagai satu kebaikan yang sempurna, satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia ingin untuk melakukannya, sudah berniat, berazam, bertekad kuat untuk melakukannya, kemudian dia mengamalkannya, katabah Allahu 'indahu 'ashara atau 'ashra hasanatin, Allah tuliskan dengan amalannya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai 10 kebaikan. Satu kebaikan yang dia lakukan, dia ingin melakukannya kemudian dia betul-betul merealisasikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan di sisinya 10 kebaikan. Jadi lipat gandakan. Ila sab'imiyati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. 10 kali lipat kah, atau kemudian sampai 700 kali lipat? Ila adhafin katsirah, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Ini kata oleh para ulama, ini tergantung keikhlasannya, juga tergantung muttaba'annya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia ikhlas dalam niatnya, tidak ada niatan-niatan selain Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka semakin besar pahalanya. Demikian pula semakin dia menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut, semakin dia juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian menjadi faktor penentu tentang kelipatan pahala amalan yang didapatkan oleh seorang insan dari satu amalan yang dilakukannya. Qala wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, namun apabila dia ingin untuk melakukan suatu keburukan, kejelekan, perbuatan dosa, dia ingin untuk melakukannya yaitu betul-betul berniat dan bertekad untuk melakukannya, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, katabah Allahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menuliskan itu sebagai Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan itu di sisinya sebagai satu pahala yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Jadi dilihat ketika dia ingin melakukan kejelekan tapi tidak jadi dilakukan, namun nanti ada syaratnya, akan dibahas dalam syaratnya. Maka ketika dia meninggalkan perbuatan jelek tersebut, perbuatan dosa tadi, maka akan dituliskan sebagai satu pahala. Ini karamullah, betapa Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada hambanya. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabaha Allahu sayyatan wahidah, dan apabila dia ingin melakukannya kemudian betul-betul dia merealisasikannya, melakukannya, Allah akan menuliskan perbuatan tersebut sebagai satu kejelekan saja, yaitu tidak dilipat gandakan sebagaimana amalan soleh atau amalan kebaikan, hanya itu sebagai satu kejelekan saja, satu dosa saja. قال رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dengan lafaz ini. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid dalam syarahnya. Qala Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, qala syurahu li hadha al-hadith, berkata para syarah, para ulama yang menjelaskan tentang hadis ini, hadha hadithun syarifun azim, ini adalah suatu hadis yang mulia dan agung. Bayana fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam miqdar tafaddulillah azza wa jalla ala khalqihi. Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis ini mengenai kadar betapa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, memberikan tafaddul, yaitu memberikan kebaikan, kedermawanannya kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia. Yang ja'ala hammal 'abdi bil hasanati, di mana Allah menjadikan keinginan seorang hamba untuk melakukan kebaikan, wa illam ya'malha hasanatan, walaupun dia tidak melakukannya, dia atau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai satu kebaikan. Kalau besar kenikmatan dan kemuliaan, yaitu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengamalkan saja, walaupun dia, namun dia sudah apa, meniatkannya dalam hatinya untuk melakukannya, namun dia tidak mengamalkannya, itu sudah dihitung sebagai satu pahala. Berarti apa? Berarti bagi kita hendaknya memperbanyak niatan-niatan untuk beramal soleh, niatan-niatan untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita terluput dari amalan tersebut, kita tidak rugi, bahkan kita untung mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maka seorang hendaknya dia misalnya berniat untuk melakukan tilawatul Quran, membaca Al-Quran setiap paginya, walaupun dia tidak membacanya, tetap dia berpahala dengan niatnya tadi. Ataupun dia berniat untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis, yang walaupun dia terluput, misalnya dia tidak bisa puasa Senin Kamis karena tidak sahur, misalnya tidak terbangun ketika sahur, dia tetap mendapatkan pahala dari niatnya tadi. Dia tetap mendapatkan pahala dari niatnya. Ya. Yang tentu saja yang namanya niat itu bukan hanya bisikan dalam hati dan keraguan-raguan, tapi betul-betul berazam saya akan berpuasa besok. Kamu terluput. Nah, ini apa? Maka ini kemudian apa? Itu sebagai niat. Adapun kemudian keraguan-keraguan besok puasa atau tidak, ya besok puasa atau tidak, ini bukan niat. Ini bukan niat. Kalau masih ragu-ragu, nah, niat adalah ketika sudah ada azam, keinginan kuat. Ini dinamakan niat. Maka hendaknya kita banyak berniat untuk melakukan amalan soleh. Yang apabila kita terluput dari amalan-amalan sholat tersebut, kita tidak akan rugi. Qala wa ja'ala hammahu bi sayyi'ati wa lam ya'malha hasanatan. Dan Allah menjadikan keinginannya untuk melakukan keburukan, apabila dia tidak melakukannya, maka Allah menjadikannya sebagai satu kebaikan. Ini juga termasuk, yaitu bentuk kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala sangat pemurah kepada kita, ketika kita ingin untuk melakukan keburukan namun tidak melakukannya, maka ini dituliskan sebagai satu kebaikan. Padahal yang diinginkan adalah keburukan, namun kemudian kita meninggalkannya. Tentu saja meninggalkannya nanti akan diberikan catatan bahwasanya meninggalkannya karena Allah, karena takut kepada Allah, karena ketakwaan kepada Allah. Ini akan dihitung sebagai satu pahala. Qala wa in 'amilaha sayyi'atan wahidah, dan apabila mengamalkannya maka dihitung sebagai satu keburukan. Fa in 'amila al-hasanata katabaha Allahu 'ashran. Padahal apabila dia mengamalkan amalan kebaikan, Allah menuliskannya sebagai 10 kebaikan. Kalau kejelekan cuma satu saja, mengamalkan satu kejelekannya ditulis satu. Adapun kebaikan, mengamalkan satu kebaikannya ditulis 10. Atau kemudian dilipat gandakan menjadi 700, atau kelipatan-kelipatan yang lebih besar daripada itu. Walau wahadza fadlun 'azimun. Ini adalah keutamaan yang besar. Yang dha'afa lahumul hasanati. Di mana Allah melipat gandakan bagi mereka kebaikan-kebaikan. Walam yudha'af 'alaihimus sayyi'at. Dan Allah tidak melipat gandakan bagi mereka kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Alhamdulillah, dosa kita tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dibalas dengan balasan yang setimpal saja. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Itu masih ada kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi dengan bertaubat, ataupun kemudian ketika tidak bertaubat pun masih bisa diampuni, karena di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Apabila itu merupakan dosa besar, apabila dosa kecil, maka amalan-amalan soleh menjadi kafarah bagi dosa-dosa kecil tersebut, terhapuskan dengan amalan-amalan soleh. Maka begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berarti orang-orang yang masuk neraka memang betul-betul orang yang celaka. Dengan begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, masih dia berdosa sehingga dia terjerumus ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan sebagai orang-orang yang begitu celakanya. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, begitu banyak kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah, kemudian kita tidak mendapatkannya atau meraihnya, itu betul-betul suatu kecelakaan bagi kita. Jadi coba kita sebutkan lagi tentang kejelekan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak melipat gandakannya dosa tersebut. Kemudian apabila seorang melakukan dosa, apabila itu dosa kecil, maka amalan-amalan soleh menjadi kafarah penebus bagi dosa-dosa kecil tersebut sehingga terhapus. Apabila itu suatu dosa besar, bisa dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, yang murni, yang yaitu tulus. Seorang hamba yang memenuhi syarat-syaratnya, dan apabila dia bertaubat pun masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hamba. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, akan Allah ampuni tersebut walaupun dia tidak bertaubat. Maka inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslimin. Qala wa innama ja'ala al-hamma bil hasanati hasanatan. Kemudian sesungguhnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan keinginan untuk melakukan kebaikan sebagai satu kebaikan? Apa sebabnya kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan keinginan, hanya keinginan saja untuk melakukan kebaikan itu dihitung sebagai kebaikan? Keinginannya dihitung sebagai satu kebaikan. Kenapa? Karena iradatul khair wa fi'lul qalbi. Karena keinginan untuk melakukan kebaikan adalah perbuatan hati. Walaupun tidak ada perbuatan tangan ataupun lisan ataupun badan ataupun yang lain sebagainya, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak berzakat atau tidak bersedekah misalnya, hanya ada niat saja, sudah ada niat dalam hatinya. Itu adalah perbuatan hati. Tidak ada gerakan, tapi apa? Ada gerakan dalam hati, perbuatan hati. Qala li'aqdil qalbi 'ala dhalika. Karena hati ini sudah terikat, yaitu sudah berazam, bertekad untuk melakukan hal tersebut. Jadi, harus ada ketekatan atau kebulatan tekad dalam hati. Harus ada kebulatan tekad dalam hati. Ketika ini sudah dilakukan, berarti apa? Hatinya sudah beramal. Sudah ada amalan hati di sini ketika dia berniat untuk melakukan amalan soleh. Qala fa in qila, maka apabila dikatakan, fa kana yalzamu, ala hadzal qawli an yaktuba liman hamma bis sayyi'ati wa lam ya'malha sayyi'atan. Maka apabila begini keadaannya, seharusnya berdasarkan pendapat ini, orang yang menginginkan kejelekan akan dituliskan baginya kejelekan juga walaupun tidak mengamalkannya, ya. Jadi ini ada suatu iskal, suatu yaitu permasalahan. Apabila dikatakan bahwa orang yang beramal atau berniat untuk mengamalkan satu kejelekan atau apa, apabila seorang yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan walaupun tidak mengamalkannya, dihitung sebagai seorang yang mengamalkan kebaikan karena hatinya sudah beramal, hatinya sudah berbuat. Demikian pula orang yang meniatkan kejelekan walaupun dia tidak memperbuat kejelekan tadi, namun hatinya sudah berbuat, seharusnya ditulis satu kejelekan juga karena hatinya sudah berbuat. Maka apa jawabannya? Disebutkan nanti di analhama bishay amalun, karena yang namanya keinginan untuk melakukan sesuatu adalah amalan min amalil qalb, termasuk amalan-amalan hati. Min amalil qalbi aidan, termasuk amalan-amalan hati juga. Qila, maka jawabannya laisa kama tawahhamta, tidak seperti yang kau pikirkan. Fa'inna man kaffa 'anil syarri, maka sesungguhnya orang yang menahan dari keburukan, dari kejelekan, faqad tasaqa i'tiqadahu lis-sayyi'ati, maka dia telah menghapuskan i'tiqadnya, keyakinannya untuk melakukan kejelekan. Bi'tiqadin akhar, dengan i'tiqad atau keyakinan yang lainnya, nawa bihil khair, dia menginginkan, meniatkan dengannya kebaikan. Wa asa hawahu, dan menyelisihi hawa nafsunya. Al muridu li syarr, yang dia kemudian hawa nafsu tadi menginginkan kejelekan. Fajuzia ala zalika bihasanatin, maka dia diberikan pahala dengannya dengan satu hasanah, dengan satu kebaikan, ya. Jadi maka bisa dipahami bahwa seorang yang telah berniat, bertekad bulat untuk melakukan suatu kejelekan, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan tekadnya tadi, ya, melawan hawa nafsunya, yang hawa nafsunya ini memerintahkan kepada keburukan, dan ini adalah waktu yang berat, ya, maka dia akan diberikan pahala karenanya, ya. Seakan-akan tadi niatnya tadi sudah terhapus, niatnya untuk melawan keburukan terhapus sudah, ya, tidak dihitung lagi sebagai suatu amalan jelek, ya. Dikatakan sudah terhapus, dan kemudian juga dia sudah diberikan pahala yang besar dikarenakan usahanya untuk melawan hawa nafsunya, ya. Jadi berbeda keadaannya antara seorang yang menginginkan suatu kebaikan kemudian tidak mengamalkannya, dengan orang yang menginginkan keburukan kemudian tidak mengamalkannya. Qala wa qad ja'a fi haditsin akhar, dan telah datang dalam hadis yang lainnya, innama tarakaha min jazai, sungguhnya dia meninggalkannya, meninggalkan perbuatan jelek tadi yang sudah diinginkan oleh hatinya dan diniatkan oleh hatinya, min jazai, dikarenakan aku, ai min ajli, yaitu dikarenakan aku, yaitu siapa? Dikarenakan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasun Allah, karena ketakwaan kepada Allah, karena takut kepada Allah, ya. Ketika ini yang dilakukan, ya, maka akan mendapatkan satu pahala. Ya. Jadi syaratnya ini, meninggalkannya karena Allah, bukan karena tidak mampu, bukan karena kemudian dia merasa malu untuk melakukannya, namun karena Allah saja, maka dia akan mendapatkan satu pahala karenanya. Qala wa hadza ka qawli sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ala kulli muslimin shadaqatun, atas setiap muslim ada suatu sedekah, ada suatu sedekah yang harus dia tunaikan. Qalu fa illam yaf'al. Maka para sahabat bertanya, apabila dia tidak melakukannya. Qala fal yumsik an syarri fa innahu shadaqah. Maka hendaknya dia menahan dari kejelekan, maka ini sebetulnya adalah suatu sedekah, ya. Sama, menahan dari kejelekan itu sebagai sedekah. Ya, padahal dia apa? Tidak melakukan apa-apa, cukup menahan dari kejelekan saja, ini adalah suatu sedekah. Ya, sama dengan apa yang disebutkan di sini, seorang yang sudah meniatkan keburukan kemudian meninggalkannya karena Allah, maka akan mendapatkan pahala. Adapun dalam hadis yang baru saja disebutkan, dihitung sebagai apa? Sedekah. Ya, sedekah adalah suatu yang berpahala, sama. Ya, seperti hadis yang kita sebutkan ketika dia menahan dari perbuatan jelek. Qala dzakarahu al-Bukhari fi kitabil adab. Disebutkan oleh Al-Bukhari hadis ini dalam kitab Al-Adab. Soalan yang dimaksud oleh Al-Adab al-Mufrad. Qala fa amma idza taraka sayyi'ata mukrahan 'ala tarkiha. Namun apabila kemudian dia meninggalkan perbuatan jelek, perbuatan dosa karena terpaksa untuk meninggalkannya. Dimarahi oleh bapaknya, jadi kira-kira dilakukan, ditinggalkan, ya, ketahuan mau melakukan suatu perbuatan jelek, mau melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dimarahi oleh bapaknya, ya, ini terpaksa meninggalkannya. Atau ajizan, atau karena tidak mampu, ya, sudah ingin melakukannya, ya, namun tiba-tiba ada penghalang, ya, akhirnya dia menyesalnya nggak jadi melakukan perbuatan ini. Awajizan anha fala tuktabu lahu hasanah, maka tidak dituliskan satu kebaikan dan satu pahala. Wala yadkhul fi ma'na hadzal hadis, dan tidak masuk dalam makna hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.